Darimu sangat kami kagumi, pribadimu sangat sangat terpuji, kejujuran kecerdasanmu tak diragukan lagi, keberanianmu hanya kau, hanya kau yang memiliki. Basuki cahaya purnama, satu nama yang telah terberkati. Panggillah setiap harimu yang telah merebut hati. Ahok akan membawa hoki untuk Jakarta ini. Kami meyakini kehadiranmu bahagia bagi kami. Karya baktimu kan ternikmati semua masyarakat ini. Masyarakat